Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi iqtafa. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim, tentang hukum-hukum sariqah, pencurian. Dalam masalah hukum pencurian, telah lalu bahwa jumhur fuqaha mensyaratkan adanya hirz, harta itu tersimpan di tempat yang layak. Dan itu kembali kepada urf di mana harta itu disimpannya. Terkait hirz ini, di dalam Muwatta' Malik dari riwayat Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Husain al-Makki, la qata'a fi thamarin mu'allaq wala fi harisati jabal fa idza awahul marah awil jarin fal qat'u fi ma balagha thamanal mijan. Tidak ada potong tangan, yakni tidak sampai dihukum potong tangan kalau itu mencuri atau yang diambil buah-buahan yang bergantungan di pohonnya. Nah, ini buah apa saja? Kurma kah atau anggur atau yang lain. Ketika itu bergantungan di pohon diambil, maka itu bukan pencurian. Kalau terkait hukum potong tangan. Wala fi harisati jabal, begitu pula tidak ada potong tangan binatang yang dicuri, ketika yang dicuri binatang yang berada di gunung-gunung. Karena susah untuk mencapai ke sana, orang harus naik, harus ini. Ya, gunung itu teranggap sebagai keamanan atau penjagaan baginya, makanya dinamakan Harisatu Jabal. Ini terjaga atau terlindungi di gunung-gunung. Fa idza awahul marah awil jarin, akan tetapi jika itu telah berada di tempatnya, disebutkan marah atau jarin, tempat yang biasa digunakan orang Arab untuk menyimpan kurma atau anggur atau gandum. Nah, ini keranjang atau semisal gelangsi, karung, semisal itu. Fal qat'u, maka dipotong pencurinya tangannya. Fima balagha thaman al-mijan, kalau itu mencapai nilai al-mijan. Telah lalu jumlah nominal nisab untuk dipotong tangan. Karena ini termasuk hirz yang fuqaha sebutkan. Yani hirz buah-buahan ini, ya disitulah tempatnya, diletakkan di ranjang atau di karung, di gelangsi, kurma, anggur atau gandum, ya tempatnya di situ layaknya tersimpan. Diambil berarti ini pencurian. beda dengan tadi. Kambing-kambing yang di gunung, buah-buahan yang bergantungan di pohonnya, itu tidak sampai potong tangan. Dihukum, tetapi untuk dikatakan pencurian yang wajib potong tangan, tidak. Demikian pula, kata Ibn Abdul Bar, riwayat ini maknanya sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr bin As dan tersambung sanadnya. Dan Imam Ahmad pun disebutkan memujinya. Demikian pula di riwayat Abdullah bin Amr, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang buah-buahan yang bergantung di pohonnya. Ini kalau diambil bagaimana hukumnya? Qala man asaba minhu min dhi hajah ghaira muttakhidhi khubnah fala syai'a alaih. Kalau yang mendapati itu orang yang butuh, ini dia kelaparan, tidak ada harta yang dia punya. Dia lihat mangga atau apa, buah, dia ambil, dia makan. Selama Rasul katakan, ghaira muttakhidhi khubna. Tidak dia bawa. Ini enggak kemudian dia ambil sekian, dia masukkan saku, dia taruh kresek, dia bawa. Tidak demikian. Sebatas dia makan untuk kebutuhan dia pribadi mengganjal perutnya yang kelaparan, maka fala syai'a alaih, tidak ada hukuman baginya. Wa man kharaja bi syai'in fa alaihil qata', wa man saraka duna dzalik fa alaihi gharama mithlaihi wal 'uqubah. Tetapi kalau dia bawa keluar, dia bawa itu buah-buahan, maka terkena dia qata', hukum potong tangan. Ditambah lagi kalau dia mencuri, hukuman gharamah. Gharamah itu tebusan yang harus dia bayar. Dan disebutkan dalam riwayat, mithlaihi, dua kali lipat. Dan itu hukuman uqubah maliyah, hukuman harta. Nah, ini dilihat, diperkirakan misalnya yang kamu ambil ini, ini sekian kilo, nilainya 100 ribu misalnya. Maka kamu gharamah bayar 200 ribu. Wal-uqubah, ditambah lagi hukuman yang hakim atau qadhi berikan kepadanya. Di riwayat juga disebutkan ada tambahan, wajaladatu nakal, ditambah juga dengan cambuk sebagai hukuman baginya. Ya, dicambuk sekian kali sebagai hukuman badannya. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, namun gharamatu mithlai dihukum dengan suruh mengganti tebusan dua kali lipat nilainya, ini mansukh, sudah terhapus hukumnya. La a'lamu ahadan minal fuqaha qala bih. Dan aku sudah enggak tahu, sudah enggak ada lagi fuqaha yang berpendapat begitu. Karena sudah mansukh. Hukum seperti itu sudah dihapus. Itu pun beliau katakan walladzi 'alaihin nas, yang berlaku, ini dipakai oleh para ulama, al-ghurm bil mithl, mengganti rugi ya sebatas nilainya, bukan dua kali lipat. Ini kalau dia ambil segitu dihargai ini 100 ribu, ya sudah 100 ribu itu yang dia bayar, bukan didobel harganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum. Yang mendzalimi kalian, balas. Ini hukum dia seperti dia mendzalimi kalian. Dia mendolimi, mengambil harta kalian 100 ribu, ya suruh bayar 100 ribu, jangan lebih. Demikian zahirnya ayat. Terkait ayat pula, hukum sariqah, para fuqaha Islam membahas tentang ketika pencurian itu bagaimana kalau dilakukan berjamaah, tidak sendirian, tetapi sekian orang bekerja sama dalam pencuriannya. Antara lain mereka contohkan kalau yang satu melubangi hirz. Kita tahu hirz tadi. Yang satu melubangi misalnya dengan alat atau dengan apa. Dia bongkar, dia lubangi. Itu tugas dia. Yang satu tugasnya mengambil harta tersebut. Karena barang ini disimpan di tempatnya yang layak, hirz. Yang satu bongkar, jebol, ngelubangi atau semisalnya. Yang satu giliran dia tugasnya mengambil, mencuri barang yang dikehendaki. Mereka katakan, kalau seperti itu berta'awun alal ithmi wal udwan dalam dosa semacam ini, kuti'ah, kedua-duanya dipotong tangannya. Akan tetapi, jika masing-masingnya melakukan perbuatannya tanpa kesepakatan, ini tentunya diteliti, diinterogasi oleh yang berwajib, diketahui enggak ada kesepakatan sebelumnya, enggak direncanakan, kamu bagian ini, saya melakukan ini, enggak ada. Terus terjadi begitu saja, ini melakukan ini, yang itu melakukan itu. Maka kedua-duanya pun tidak dipotong tangannya. Kembali seperti tadi, ini sebatas pembahasan potong tangan. Dihukum tetap dihukum, karena dia mengambil harta orang lain. Tetapi ketika yang dibicarakan dipotongkah tangannya, ini yang dibahas. Perkara atau gambaran yang ketiga, keduanya berta'awun untuk melubangi hirz, tempat harta itu. Dua-duanya saling membantu. Yang ini megang alatnya ini misalnya, atau yang ini bagian apa, keduanya saling punya andil untuk melubangi atau membongkar tempat hirz ini. Namun, salah satu dari keduanya, dia yang mengeksekusi secara langsung pengambilan harta itu. Dia yang ngambil, dia yang bawa harta yang dicuri. Maka potongan tangan itu dikenakan kepada yang mengambil saja. Potongan tangan diambil, dilaksanakan kepada yang bagian mengambil harta. Karena keduanya terlibat melubangi bersama. Sementara ini punya kelebihan dalam kejahatannya, wal'iyadzubillah, mengambil secara langsung harta tersebut. Namun Imam Syafi'i pun mengatakan, dalam gambaran ini pun kalau terjadi begitu, kedua-duanya tidak ada yang dipotong tangannya. Karena yang ini melubangi hirz. Yang satu mengambil harta yang sudah rusak hirsnya. Kan ketika fuqaha syaratkan hirs, harta itu tersimpan, diletakkan di tempatnya yang layak. Nah, ketika dia mengambil dalam keadaan posisi hirsnya sudah rusak, sudah enggak layak, sudah lubang, sudah terbongkar begini. Maka dia ngambil pun dalam keadaan sudah enggak hirs yang layak. Yang satu tidak dipotong karena dia sebatas melubangi. Yang ini juga tidak dipotong karena hirsnya juga sudah tidak layak. Maka kedua-duanya kata Imam Syafi'i tidak dipotong tangannya. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalau keduanya berta'awun melubangi hirs, kemudian salah satunya masuk, kalau itu semacam gudang atau semisalnya almari atau apa, dia masuk dan dia ambil benda yang dimaksud dicuri, maka seperti tadi yang mencuri atau yang mengambil yang masuk ini yang dipotong tangannya. Ada khilaf demikian di kalangan a'immah. Nah, permasalahan lain yang mereka sebutkan juga masih kalau itu dilakukan bersamaan pencurian berjamaah. Kalau salah satunya masuk ke dalam hirz, lalu dia keluarkan barang ini dan dia letakkan di pintu tempat keluar masuknya hirz ini. Kalau itu gudang misalnya, dia masuk, dia ambil, kemudian karena ini dan itu, dia letakkan di tepi pintu. Yang satu bertugas untuk melanjutkan. Dia ambil dan dia keluarkan barang ini dari pintu tadi. Dia yang keluarkan, dia yang bawa. Kalau itu yang terjadi, sebagian dari fuqaha mengatakan yang dipotong tangannya yang mengeluarkan. Karena hukum potong tangan selalu kembalinya kepada siapa yang mengeluarkan dari hirz. Siapa yang mengeluarkan? Naam, ini ta'awun, membantu. Tapi dia gak secara langsung mengeluarkan dari hirz. Barang itu masih di hirz. Hanya saja sudah dia letakkan di pintu. Yang satu ini yang mengeluarkan, maka dia yang dipotong. Yang ini dihukum tidak sampai potong tangan. Tapi Imam Ashhab rahimahullah mengatakan, lah, kedua-duanya dipotong tangan. Karena berta'awun alal ithim wal udwan. Yang masalah juga ada khilaf di kalangan fuqaha. Perkara yang keempat, mereka katakan terkait hirz, tempat yang layak, maka masjid dan kuburan keduanya teranggap hirz pada harta benda yang ada di dalamnya. Masjid dan kuburan keduanya hirz bagi harta yang ada di dalamnya. Masjid ada harta banyak, ya lampu, ya sound system, ya amplifier, ini itu banyaklah. Kuburan pun demikian, ada hartanya. Kafannya si mayit, harta. Bisa saja dia jual. Belum lagi sebagian orang kufar seringnya, kalau mati sak harta bendanya dibawa di kuburannya. Biasanya orang Cina atau yang semisalnya. Dia punya cincin, dia bawa gelang, atau ya sudah taruh di kuburannya semua. Al-muhim, masjid dan kuburan teranggap hirz, tempat yang layak menjaga harta yang ada di dalamnya. Maka jumhur fuqaha menyebutkan barang siapa yang menggali kubur untuk mengambil harta yang ada di dalamnya, dipotong tangannya. Karena kuburan termasuk hirz. Abu Hanifah berpendapat tidak sampai dipotong tangannya. Karena itu tidak teranggap hirz, kata Abu Hanifah. Kenapa, kata beliau? Karena satu, itu bisa rusak. Bisa saja dan mungkin bahkan dikatakan pasti rusak dan hancur, namanya kuburan. Kainnya misalnya, lama-kelamaan rusak, hancur, musnah. Maka itu tidak teranggap hirs, bukan tempat yang layak untuk barang tersebut, kain misalnya. Selain daripada itu, mayit yang sudah mati ini tidak memiliki hartanya, dia sudah mati. Maka tidak memiliki, kalaupun diambil ya bukan pencurian namanya, kata Abu Hanifah. Dia enggak memiliki, sudah mati. Begitu pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Selain daripada itu, yang ketiga mereka katakan kuburan bukan tempat hunian. Artinya bukan tempat layaknya manusia hidup di perkampungan, di perumahan, dan semisalnya. Kuburan beda. Makanya pencurian, namanya juga pencurian, si pelaku berusaha tertutup, tidak dilihat orang. Karena dilakukan di pemukiman, di situ banyak rumah, di situ banyak orang. Beda dengan kuburan, siapa yang ada di kuburan? Orang sudah pada mati semua. Dia ke situ, dia gali, dia ambil, enggak ada yang ngelihat. Nah, dari sisi itu semua, Abu Hanifah rahimahullah mengatakan tidak sampai dipotong tangannya. Tetapi jumhur tetap mengatakan dipotong tangannya. Kenapa, kata jumhur, dia tetap pencuri namanya. Karena kuburan walaupun bukan layaknya pemukiman seperti orang hidup, bukan layaknya perumahan atau perkampungan, tetapi di situ tempat berlindung bagi jenazah, mayit, dilindungi dengan dikubur di situ agar juga tidak dilihat oleh orang. Apa yang terjadi pada jenazah itu. Maka itu mirip dengan adanya perkampungan atau perumahan bagi yang hidup. Makanya kan mereka syaratkan, fuqaha mensyaratkan namanya kuburan harus aman. Mayit ini satu, aman dari bau. Ini diukur kedalaman kubur, sekiranya tidak sampai bau jenazah ini, karena bau namanya manusia, membusuk dan lain sebagainya. Sekiranya ketika dikubur aromanya enggak sampai keluar. Yang kedua, mereka sebutkan pula syaratnya kedalamannya aman dari binatang-binatang buas yang suka makan bangkai seperti a'azakumullah babi hutan, itu gemar makan bangkai. Kalau jenazah tidak terlalu dalam kuburannya, bisa dibongkar sama dia, sama si babi hutan ini, dan bisa dimakan mayitnya. Atau yang semisal dengan itu, burung mungkin pemakan bangkai dan semisalnya. Al-Muhim, ini layaknya perumahan bagi mayit. Karena di situ dia terlindung, aman. Nah, karenanya jumhur mengatakan sama, tidak bisa dikatakan beda. Sehingga harta yang diambil dari dalam kubur pun teranggap pencurian yang dipotong tangan pelakunya. Selain daripada itu, ketika diambil yang ada pada mayit ini, itu juga aib yang tidak dibenarkan dalam syariat. Artinya kalau diambil kafannya, dia telanjang. Itu yang menutupi auratnya. Dan syariat memerintahkan ditutupi. Kalau dibiarkan dan terambil kafannya, itu menyalahi syariat juga. Betul mungkin dikatakan dia tidak mutlak memiliki layaknya seorang yang hidup. Memiliki hartanya. Tetapi di sisi ini, harta yang ada pada dia ini tadi, kain kafannya untuk menutupi auratnya. Jika itu diambil, juga aib padanya dan itu menyalahi syariat. Makanya juga tidak dibenarkan dan batil anggapan kalau hanya sekedar dikatakan dia tidak ikut memiliki kain yang ada di tubuhnya. Dan ada isyarat di dalam Quran ketika Allah sebutkan, alam naj'alil ardha kifata ahya'an wa amwata. Allah jadikan bumi itu tempat bagi yang hidup maupun yang mati. Bagi yang hidup ya hidup di atasnya. Bagi yang mati ya dikubur di dalamnya. Nah, maka ini isyarat bahwa kubur pun teranggap hirz. Layak tempat disimpan di situ harta ya yang layak di situ untuk disimpan semacam tadi kafan atau mungkin beberapa yang lainnya. Adapun pernyataan Abu Hanifah rahimahullah bahwa itu bisa hancur namanya di dalam kubur, bisa musnah dengan berjalannya waktu, maka jumhur katakan tidak ada beda, hatta yang pada yang hidup juga bisa hancur. Apa bedanya? Kamu pakai baju ini sekarang bagus begini, mungkin 5 tahun ke depan bahkan gak sampai, sudah robek, sudah tipis, sudah rusak, sudah ini. Sama. Gak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya pun akan musnah dan hancur. Nah, Al-Muhim dari situ, jumhur fuqaha rahimahullah menyebutkan bahwa kubur dan juga masjid sama keduanya teranggap hirz bagi harta yang ada di dalamnya. Di dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Dzar, qala da'ani Rasulullah SAW, Rasul memanggil aku, faqala kaifa anta idza asaba an-nas mautun yakunul mayyit fihi bil wasif. Bagaimana kamu wahai Abu Dzar ketika kematian menimpa manusia ini, yakunul bait fihi bil wasif, rumah yang dimaksud rumah di sini dalam hadis kuburan. Rasul katakan itu rumah, yakunu al-baitu fihi bil-wasif. Al-wasif, pembantu, baik laki maupun wanita. Budak atau pembantu disebut al-wasif. Yang dikehendaki dengan hadis ini maknanya bahwa kematian banyak terjadi di zaman itu, sehingga karena banyaknya jenazah, hanya banyak yang mati, otomatis banyak jenazah. Karena banyaknya jenazah, kuburan penuh. Karena kuburan penuh, orang untuk dapat kubur pun mesti bayar dengan harga mahal, bahkan dinilai dengan seorang budak, wasif. Yakunul baitu fihi bil wasif. Artinya kamu untuk mendapati kuburan bisa menguburkan saudaramu ini harus beli dan berebut orang berjubel, semua pada banyak yang mati. Ini Rasulullah SAW sebutkan ini kepada Abu Dzar, bagaimana kalau kamu dapati zaman seperti itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Banyaknya kematian. Dari situ kata Hammad Ibnu Salamah rahimahullah, dari situlah jumhur juga berpendapat bahwa dipotong pencuri yang mencuri di dalam kubur, karena kubur termasuk atau teranggap rumah bagi yang di dalamnya. Dalilnya hadis ini. Rasul katakan itu rumah. Yakunul baitu fihi. Al bait, ya rumah bagi yang mati. Tempat bagi yang mati. Nah. Ini tentang kubur. Adapun masjid, mereka katakan kalau yang dia curi permadaninya, karpet masjid, mencapai nilai nisab, dipotong tangannya. Diriwayatkan pendapat ini dari Imam Ibnu Qasim dari fuqaha Malikiyah. Namun mereka katakan kalau masjid itu tidak berpintu. Di sebagian masjid banyak enggak ada pintu-pintunya. Enggak dikunci, enggak dijaga malam, terbuka begitu saja. 24 jam enggak ada pintunya. Tidak berpintu dan teranggap oleh orang itu sebagai hirz, yakni dijaga kehormatannya, karena ini masjid, tempat sholat, tempat ibadah, orang melihat ini sakral, suci, gak boleh ngambil barang masjid, dan itu ma'ruf bagi orang, terutama kaum muslimin, bahwa milik masjid itu haram. Atau orang awam kalau mengingkari akan mengingkari demikian. Gimana kamu ngambil milik masjid ini? Enggak boleh ini. Ini miliknya masjid kok kamu ambil? Ini kembalikan. Tahu hurmahnya. Tahu nilainya dan keharamannya. Makanya juga kalaupun itu tidak berpintu, tetap hukuman potong tangan diberlakukan padanya. Ada penjelasan lain dari fuqaha, sebagian mereka mengatakan dibedakan waktunya. Kalau dia ambil itu di siang hari, maka tidak dipotong tangannya. Tapi kalau dia ambil itu di malam hari, apalagi dengan memanjat atau lewat atas, ya layaknya pencuri sudah. Gerakannya kan seperti itu. Maka dipotong tangannya. Sahnun, Imam Sahnun, termasuk fuqaha besar, dalam madhab Imam Malik, mengatakan dipotong tangannya kalau dia ambil karpet itu bergandengan. Ya, ini karpet yang satu dengan yang lain bersambung, dijahit atau dengan apa. Yang satu dengan yang lain menyatu. Nah, kalau seperti itu dan dia ambil, dipotong tangannya. Kalau tidak, tidak sampai dipotong tangannya. Hanya dia ambil karpet soft depan misalnya. Demikian ijtihadnya Imam Sahnun. Naam. Terkait hukum sariqah pula, apakah didobel, perkara yang kelima, apakah didobel hukuman bagi pelaku selain potong tangan ditambah dengan gharamah, hukuman harta tadi, suruh ganti rugi. Sehingga double hukumannya. Tangannya dipotong, plus dia disuruh bayar ganti rugi. Abu Hanifah mengatakan keduanya tidak boleh digabungkan. Kalau dipotong tangannya, ya sudah dipotong tangannya saja. Disuruh ganti rugi, ya suruh ganti rugi saja. Tangannya tidak dipotong. Hal itu karena Allah katakan, pendalilan beliau, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki atau perempuan, potong tangannya, balasan bagi mereka, hukuman dari Allah. Pendalilannya kata beliau, Allah di alam ayat enggak nyebutkan gharamah, ganti rugi, uang, harta, enggak disebut di dalam ayat. Maka cukup potong tangan saja. Itu hukuman baginya. Namun Imam Syafi'i berpendapat lain. Kata Imam Syafi'i, tidak. Tetap dia disuruh ganti rugi, bayar sebatas harta yang dia curi. Baik dia itu orang berkecukupan ataupun dia orang yang susah. Susah ekonominya. Yaitu tanggungan dia. Dipaksa untuk membayar sebagai hukuman baginya. Kalau dia kesulitan, yang enggak ada harta, teranggap sebagai hutang baginya. Kapan dia memiliki kecukupan, pemerintah ambil darinya sebagai hukuman tadi baginya. Dan ini pendapat Syafi'i dikuatkan pula oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahuya, guru Bukhari, rahimahumullahu ta'ala. Malik, rahimahullah, dan yang bersamanya mengatakan, dilihat, kalau barangnya masih ada, yang dia curi, masih utuh, ya dikembalikan. Tetapi kalau yang dia curi sudah rusak, sudah ada cacat padanya, maka saat itu dia dibebani untuk ganti rugi, bayar. Ini asalnya barang utuh. Kamu curi akhirnya jatuh atau ini itu rusak. Kamu ganti rugi, nilainya sekian. Demikian kata Imam Malik. Itu kata Imam Malik kalau dia berkecukupan. Tapi kalau dia orang susah, harta benda enggak ada, ekonominya lemah, maka tidak teranggap hutang baginya dan tidak ada beban apapun baginya. Beda dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Demikian yang mereka sebutkan terkait hukuman potong tangan ditambah hukuman denda atau bayar ganti rugi bagi barang yang dia curi. Kita skor sejenak untuk azan, fadhal. Kembali kepada tadi bahwa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rohuya, itu yang didukung oleh hadis Nasa'i, Tabari, dan Daruqutni, al-haddu lillah wa ma utlifa lil ibad. Hukuman had itu hak Allah. Adapun dia mengganti rugi itu hak manusia. Jadi potong tangan itu hak Allah. Sementara barang yang dicuri ini kan milik orang yang kecurian. Itu hak dia. Maka harus dikembalikan padanya secara utuh dan itu tanggungan si pencuri. Perkara yang ketujuh, fuqaha juga menyebutkan hukum ketika orang itu mengulangi pencuriannya setelah dia mencuri. Ini mencuri lagi. Wal'iyadzubillah. Jumhur mengatakan tetap dipotong tangannya yang satunya lagi. Hal ini karena keumuman ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki atau perempuan potong tangannya. Ya mencuri lagi ya potong lagi. Kata keumuman ayat dan itu jumhur fuqaha demikian madhabnya. Yang ke-8 permasalahan ketika pencuri mencuri barang curian dari pencuri yang pertama. Ini si A mencuri. Dia maling dapat barang apa begitu dibawa ke rumahnya atau belum sempat ini datang pencuri lain ngambil barang dia. Barang si A ini tadi yang curian juga. Imam Malik rahimahullah mengatakan tetap dipotong tangannya. Imam Syafi'i enggak dipotong tangannya. Kenapa kata Imam Malik kata Imam Syafi'i satu, dia mencuri barang dari orang yang tidak memilikinya. Sementara dalam pencurian ma'ruf syaratnya barang itu milik si orang yang dicuri. Nah, ini kan pencuri juga bukan barang dia. Ini satu. Kedua, barang itu dia curi sudah bukan di hirs. Ini pentingnya mengenali hirs tadi. Ini sudah di rumahnya si pencuri. Hirsnya di sana, rumahnya pemiliknya. Makanya kata Imam Syafi'i enggak dipotong tangannya. Pencuri yang kedua ini. Nah. Itu beberapa khilaf di kalangan fuqaha terkait pencurian. Penting untuk diketahui pula walaupun di luar pembahasan pencurian harta benda, apa yang Rasulullah SAW sebutkan, aswa'us sariqah alladhi yusraqu fi salatih. Pencurian terburuk adalah pencurian dalam sholatnya. Bagaimana itu? Kata para sahabat, qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Rasul katakan ketika orang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya dalam sholat, maka itu pencurian. Orang dalam keadaan kecurian tapi tidak sadar. Bahkan itu lebih parah dari sekedar kecurian harta. Tiba-tiba dompetnya hilang, dicopet orang. Tiba-tiba uangnya atau apa bandanya diambil. Lebih parah dari semua itu yang diambil kekhusyuannya oleh syaitan. Diganggu. Sehingga rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna dalam sholat, itu pencurian yang paling parah, paling terjelek. Namun orang jarang menyadarinya, bahkan jarang menyesalinya. Enggak merasa rugi, enggak merasa ini, padahal itu pencurian terjelek. Padahal kewajiban dia untuk selalu menjaga dan menyempurnakan ibadahnya. Dengan demikian bisa disimpulkan terkait hukum-hukum pencurian. Pencurian itu satu, ada syarat-syaratnya, baik pada si pencuri, syarat-syaratnya dua, pada barang yang dicuri. Yang ketiga, syarat-syaratnya pada tempat barang yang dicuri, heres tadi. Dan yang keempat, syarat-syaratnya terkait sifat pencuriannya. Makanya tadi disebutkan ayat ini oleh Allah setelah ayat hirabah, karena sifatnya beda, enggak sama. Hirabah terang-terangan perampok, nodong, senjata begini begitu. Pencurian enggak demikian. Dia sembunyi-sembunyi. Tanpa kamu tahu, tanpa kamu sadari, tiba-tiba hartamu terambil. Al-muhim, ini empat perkara yang dibahas fuqaha dalam pencurian. Syarat pencurinya, syarat yang dia curi, syarat tempat yang dia curi, barang yang dicuri, dan sifat pencurian itu sendiri bagaimana. Adapun yang pertama, syarat-syarat si pencuri, satu, bulu, balek. Maka yang belum balek tidak dipotong tangannya. Sekali lagi terkait hukum potong tangan. Apa berarti dibiarkan? Ya sudah gak apa-apa pulang sana. Tidak ada hukuman. Hakim nanti yang menentukan, entah di penjara, entah dicambuk, entah di apa, ada hukumannya. Tetapi yang dibahas ini potong tangan. Dia belum balek, tidak sampai dipotong tangannya. Yang kedua, akal. Orang berakal, sehat, waras. Maka yang tidak berakal, ya bukan pencuri namanya. Dalam artian tidak dipotong tangannya. Ketika diteliti, diselidiki, oh ini orang gak waras akalnya. Lagi depresi, ini lagi stres berat, ini orang sedang, orang gila bahkan mungkin dan semisalnya. Dan yang ketiga syaratnya, si pencuri bukan sebagai pemilik barang yang dia ambil. Bukan sebagai pemilik barang yang dia ambil. Karena kalau semua syarat terpenuhi, yang selain pada pencuri, barang yang dia curi mencapai nisab, na'am, ada di hirs, diletakkan di tempat yang layak, tempat disimpan barang itu, na'am, dan sifatnya pun pencurian, malam-malam bunyi-sembunyi pakai tutup mata, ya dia ambil barang itu. Tapi barang yang diambil adalah barang dia sendiri. Maksudnya barang dia sendiri apa? Ini dibahas oleh fuqaha, bukan di rumahnya, bukan. Orang hutang sama kamu, ambil barang kamu, ini barang berharga, entah itu emas, entah itu apalah. Mumatil, dan dia zalim, gak mau bayar. Padahal dia berkecukupan punya harta. Ini barang ada di rumahnya, barang kamu, milik kamu, resmi, hak kamu. Walhasil karena dia gak mau bayar ini itu, kamu datang ke rumahnya tadi dengan misalnya dengan mengendap-endap di malam hari, kamu ambil barang ini, kamu bawa pulang. Kan barang kamu sendiri. maka enggak masuk dalam hukum, bukan pencurian namanya. Makanya disyaratkan oleh fuqaha, syarat si pencuri bukan pemilik barang yang dia curi. Nah kalau seperti tadi, dia pemiliknya, ya bukan pencuri namanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bukan sebagai orang yang punya kekuasaan kepada pemilik barang yang diambilnya. Bukan sebagai orang yang punya wilayah. Dia bukan sebagai wali. Bukan sebagai pemimpin atau yang berkuasa yang mengatur pemilik barang yang dia ambil. Misalnya seorang tuan mengambil harta budaknya. Budak milik dia. Dia yang berkuasa. Ini hartanya si budak. Malam hari si tuannya masuk ke kamarnya misalnya. Buka lemarinya. Ngambil barangnya. Ini itu. Walhasil itu bukan pencurian yang sampai dipotong tangan pelakunya. Kenapa? Karena si pemilik harta orang yang di bawah kekuasaannya. Maka tidak dipotong tangannya. Begitu pula sebaliknya, kalau seorang budak mencuri atau mengambil, bukan mencuri bahasanya, mengambil barang milik tuannya. Ijma' para sahabat menyebutkan gugur hukum potong tangan baginya. Berdasarkan hadis Ibn Abbas dari Ruqutni, laisa 'alal 'abdil 'abik idza saraqa qata'. Kalau seorang budak lari dari majikannya dan dia mencuri, tidak dipotong tangannya. Di dalam Ibnu Majah pula Rasulullah sebutkan, idza saraqal 'abd fabi'uhu walau binash. Kalau budakmu mencuri, jual saja. Enggak ada baiknya berarti. Walaupun itu dengan nash. Nash itu harga yang miring, yang murah. Ini misalnya layaknya harga budak dijual di pasaran 10 juta. Kalaupun ada orang mau 2 juta jualan sudah. Enggak ada baiknya ini budak. Asyahid pendalilannya, Rasul enggak perintahkan potong tangannya. Tapi Rasul perintahkan jual. Berarti dari situ sahabat fahami, budak pun ketika mengambil harta tuannya, gugur potong tangan baginya. Ini syarat-syarat terkait si pencuri. Maka anak kecil, orang gila yang belum balig, semua yang bertentangan dengan syarat-syarat tadi belum terpenuhi, bukan termasuk sariq yang dipotong tangannya. Kelanjutannya nanti insyaallah pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil